Saatnya berita siang. Assalamualaikum Sederalun, berita siang edisi hari ini Jumat 30 September 2016 dibacakan oleh saya Ahyar dan Veya Artega. Indonesia masuk daftar negara rawan Zika. Nikahi mantan istri pelaku, pria Jakarta tewas dibacok. Indonesia tawarkan infrastruktur ke investor Inggris. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, pemerintah China pada 8 Agustus 2016 kembali memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara yang terdapat penyebaran virus Zika. Kompas.com melansir. Ketentuan ini diberlakukan selama 12 bulan terhitung sejak dikeluarkannya pengumuman AQSEQ dan diterapkan secara acak. Dengan demikian, dokumen fumigasi diperlukan untuk pengusaha yang ingin melakukan ekspor ke China. Laporan ini memasukkan Indonesia sebagai negara dengan risiko penyebaran virus Zika. Selain Indonesia, negara ASEAN lainnya seperti Thailand, Malaysia, Filipina, dan Vietnam, serta Singapura juga terkena aturan yang sama. Sederalun Hilman, pria asal Jakarta yang tinggal di perumahan Kuwait Gampung Kayele, Aceh Besar, tadi malam tewas dibacok oleh dua pria. Pembacokan itu diduga dilakukan oleh Dedi, warga Montasik dibantu oleh sepupunya yang sampai saat ini belum diketahui identitasnya. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan. Pembacokan berujung kematian itu disebut-sebut terkait rasa dendam dan sakit hati karena Hilman menikahi Susi, mantan istrinya. Lalu Susi dilaporkan tetap tinggal di rumah pelaku meski Susi diketahui telah menikah dengan Hilman. Korban diperkirakan telah meninggal dunia sebelum sempat ditangani oleh tim medis di Rumah Sakit Meraksa. Sejumlah pendapat pun berkembang saat serambinews.com berada di Rumah Sakit Meraksa. Ada sebagian warga yang menaruh prihatin atas kejadian itu. Sementara pihak kepolisian dari Polsek Ingin Jaya dibantu personel Polresta Banda Aceh masih memburu kedua pelaku yang diperkirakan masih berada dalam kawasan Aceh. Sederalun, Indonesia mengundang kalangan investor Inggris untuk masuk ke sektor infrastruktur melalui forum bisnis yang digelar di London kemarin. BBC Indonesia melansir. Dalam acara ini, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas memaparkan berbagai proyek 2016-2019, di antaranya di bidang logistik dan energi. Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo menjelaskan, pembiayaan berbagai proyek infrastruktur berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan swasta. Penawaran investasi dilakukan ketika perekonomian di sejumlah negara Eropa, termasuk Inggris, tengah lesu. Sederalun, sejumlah korban banjir bandang di Kampung Cimacan, Kabupaten Garut, berharap agar pemerintah menyediakan pekerjaan agar korban banjir mendapatkan penghasilan. Kompas.com melansir. Cacih, warga Kampung Cimacan, mengatakan Cacih sebetulnya ingin menyampaikan harapan itu kepada Presiden Joko Widodo yang berkunjung ke kawasan terdampak banjir di Kampung Cimacan. Namun ia tak berhasil menyampaikannya langsung karena ketatnya penjagaan dan pengawalan di sekitar lokasi kunjungan Presiden. Di lain pihak, pemerintah Kabupaten Garut kebingungan mencari dana untuk membiayai pemulihan pasca bencana banjir bandang. Pemerintah Kabupaten beralasan tengah melakukan pengetatan anggaran pasca penundaan pencairan dana alokasi umum Rp81 miliar rupiah hingga Desember 2016. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syedaralun, Khatib Basri resmi menggantikan YBHG Tan Sri Dato, Insinyur Muhammad Raji bin Haji Mansur sebagai Presiden Komisaris PT XL Aksianta TBK pada rapat umum pemegang saham luar biasa pada Kamis lalu. Kompas.com melansir. Seperti diketahui, Khatib Basri adalah ekonom asal Universitas Indonesia dan juga Direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat UI. Dia pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan RI pada masa pemerintahan Presiden SBY. Presiden Komisaris Perseroan dan Komisaris baru lainnya akan resmi bertugas mulai 29 September 2016 setelah memperoleh persetujuan RUPS. Syedaralun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rejang Glebong, Provinsi Bengkulu menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Zainal alias Bos, salah satu terdakwa pembunuhan Yuyun, siswi SMP karena dianggap sebagai otak pelaku kejahatan. CNNIndonesia.com lansir. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rejang Glebong, Henny Farida, mengatakan, sementara itu empat terdakwa lainnya, yakni Tommy Wijaya alias Tobi, M. Suket, Mas Robi dan Faisal alias Pis masing-masing dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Selain itu, kelimanya juga harus membayar biaya perkara Rp2.000 serta denda Rp2 miliar atau hukuman pengganti 3 bulan penjara. Ibu korban, Yana, dan suaminya yakin usai persidangan tidak menerima putusan majelis hakim terutama untuk empat terdakwa yang hanya dijatuhi hukuman 20 tahun. Syedaralun, Pengadilan China hari ini memvonis penjara seumur hidup seorang mantan pejabat tinggi Partai Komunis karena kasus korupsi. Diberitakan Reuters, Wan Qingliang menjalani penyelidikan internal partai pada 2014 sebelum akhirnya diserahkan ke pengadilan. CNN Indonesia melansir. Pengadilan di kota Nanning mengatakan bahwa Wan telah menerima 100 juta yuan atau lebih dari Rp194 miliar dalam bentuk suap, hadiah atau pemerasan yang dilakukan selama menjadi pejabat. Wan sambil menangis telah mengakui perbuatannya itu di pengadilan pada Desember tahun lalu. Pengadilan mengatakan Wan telah menerima suap dari 15 perusahaan dan individu dari tahun 2000 hingga 2014 saat dia menjabat beberapa posisi penting di pemerintahan Provinsi Guangdong. Penyelidikan atas dirinya dimulai pada 2014 seiring upaya Presiden Xi Jinping memberantas korupsi dari lalat hingga macan. Syedaralun, Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyamakan dirinya sendiri dengan Adolf Hitler dan dengan bangga menyatakan akan membunuh hingga 3 juta bandar dan pemakai narkoba di negaranya. CNN Indonesia melansir. Dalam pidatonya di kota Davao, usai kunjungan di Vietnam, hari ini Duterte mengatakan bahwa beberapa pengkritiknya menyebut dia adalah sepupunya Hitler. Duterte yang menjabat pada 30 Juni sebagai presiden membuktikan janji kampanyenya untuk menghabisi para bandar dan pecandu narkoba. Pada kampanye saat itu, bahkan Duterte mengatakan akan membuang mayat bandar narkotika di laut untuk makanan ikan. Sejak Duterte memimpin, telah lebih dari 3.000 orang tewas di jalanan akibat tembakan polisi atau warga, kebanyakan adalah bandar dan pengguna narkotika. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Jumat 30 September 2016. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syedaralun, wassalamualaikum.